Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Al-Quran Al-Azim karya daripada Al-Imam Al-Hafiz المفسر الفقيه الأصولي المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Masih pada ayat tentang bayat, ya, ayat tentang bayat, sekali lagi bayat yang syar'i, bukan bayat yang bid'ah yang sekarang merebak di kalangan umat, ya, ketika baiat mereka salah alamat, ketika baiat mereka salah isinya. Ya. Ketahuilah yang namanya berbaiat ya, untuk janji setia. Keadaan musyrikin tempo dulu, mereka kalau mereka malu memiliki anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, bukan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah adanya Islam dilarang. Ya, dilarang ya siapapun membunuh anaknya karena takut miskin, takut makan bersamanya atau takut kehormatannya itu jatuh. Wa ya'ummu qatlahu wa huwa janin, dan juga ayat ini juga umum larangan membunuh anak dalam keadaan janin, ya, masih dalam kandungan. Kama qad yaf'aluhu ba'dul jahlati minan nisa, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian, ya, mohon maaf, wanita-wanita yang bodoh, yang dungu. Ini bahasanya Ibnu Katsir, ya, agak keras, ya. Tatruhu nafsaha li'alla tahbula, di mana mereka membuat dirinya supaya tidak hamil, baik minum obat, minum jamu, atau berbuat apapun supaya tidak hamil, ya, supaya tidak mengandung. Ini juga min af'alil jahiliyah, termasuk perbuatan-perbuatan wanita jahiliyah. Imma li ghardin fasidin, dengan tujuan-tujuan yang rusak, wa ma asbahahu, atau yang mirip dengan itu. Supaya, mohon maaf, terjaga keperawanannya, kecantikannya, enggak mau hamil. Supaya tidak mau diganggu anak-anak, enggak mau hamil. Padahal mulianya seorang wanita nanti di surga, salah satunya ditentukan oleh kehamilan dia. Kalau wanita kehilangan putranya, dijamin masuk surga. Kalau seorang wanita, kemudian, majalahu salah satu awlad, meninggal darinya tiga anak, kunna satoran yaumal qiyamah anin nar. Tiga-tiganya akan mencegah ibunya masuk neraka. Akan membentengi diri dari neraka. Jangankan tiga, satu saja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad, "Sigharuhum da'anisul jannah." Anak-anak kecil kaum muslimin, bayinya kaum muslimin yang meninggal belum baligh menjadi da'anisul jannah. Da'anis itu adalah du'mus. Du'mus adalah sesuatu yang berbolak-balik tanpa ada yang menghalangi. Itu bahasa Arab du'mus. Jadi seorang anak kecil, anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia dalam keadaan belum baligh, dia itu bebas langsung surga kemanapun. Mau ke Firdaus, mau yang pertengahan, mau yang di bawah, mau kemana, terserah dia. Allah bebaskan dia. Menjadi wildanun mukhaladun, menjadi anak-anak abadi di dalam surga. Yang menjadi penyejuk mata bagi penduduk surga. Nah sebelum masuk surga, yang tadiru abawai. Anak ini akan menunggu kedua orang tuanya. Ketika melihat kedua orang tuanya, maka akan diambillah atrafa saubaihima. Akan diambil ujung pakaiannya atau atraf yadaihima, ujung daripada tangannya. Dan falam yufariquhuma hatta yudkhilahuma Allahul jannah. Dan tidak mau berpisah dengan kedua orang tuanya sampai Allah masukkan keduanya ke dalam surga bersama anak tadi. Maka rugi kalau seseorang wanita tidak punya anak. Punya anak itu, kalau anaknya mati duluan, itu akan menyambut kita di pintu surga. Kalau mati kita duluan, anaknya akan mendoakan kita. Pahalanya akan mengalir bagi kita. Kalau istri kita mati saat melahirkan, syahid. Fisabilillah jihad. Apa kurangnya coba? Kalau hidup kita nafkahi, kita berjihad. Fisabilillah. Setiap suap nasi, sebutir nasi, jadi sedekah di sisi Allah. Setiap minuman yang kita berikan kepada mereka, sedekah. Bercandanya kita dengan mereka, sedekah. Kurang apa coba kalau kita punya anak? Maka hilangkanlah perasaan-perasaan takut punya anak. Fa inna hadhihi sifat min sifati ahli jahiliyah. Karena takut punya anak merupakan sifat-sifat orang jahiliyah dulu. Hilangkan itu. Tawakkal Allah. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Sebagaimana kami yang telah memberikan hidup kepada mereka, kami juga yang akan menanggung mereka. Tidak usah takut. Ketika kita dititipi oleh Allah punya banyak anak, artinya Allah percaya kita untuk memiliki pahala yang banyak. Allah percaya kepada kita untuk apa? Untuk memiliki pembela-pembela, penyambut-penyambut di pintu-pintu surga. Memiliki tameng-tameng yang kokoh dari neraka jahanam. Berarti Allah memilih kita untuk banyak bersedekah dengan nafkah-nafkah kita. Mengalir pahalanya bagi kita. Bayangkan saja kalau kita punya anak 10. Satu anak hafidul Quran. Sedangkan dalam Quran itu berapa ayat sih? 6.000 lebih. Dibaca. Yang dihitung bukan ayat. Huruf. Satu anak Al-Fatihah saja sudah luar biasa. Kalau 10 anak kita hafidul Quran semua. Mereka baca Quran. Mereka hafid Quran. Dengan sebab usaha kita. Mereka kita biayai saat mondok. Sampai menjadi hafadul Quran. Penghafal Quran. Maka mereka baca setiap hurufnya, kita mendapatkan aliran pahalanya. Apakah tidak ingin seperti itu? Apakah tidak ingin seperti itu? Masa dalam masalah dunia kita pengen investasinya banyak, dalam masalah akhirat pengennya investasinya sedikit-sedikit sajalah. Bukan begitu, masyarakat muslimin. Jangan takut punya anak banyak. Sekali lagi, takut punya anak min sifati ahlil jahiliyah. Takut punya anak termasuk sifatnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Apapun alasannya. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jangan takut. Ya. Kalau anak kita mati, dia akan menyambut kita di pintu surga. Kalau kitanya mati, kita dapat aliran pahala. Kalau istri kita yang mati, syahidah dia, kita ridha. tidak ada jaminan bagi istri untuk masuk surga kecuali ridho suaminya. Maka kita harus ridho. Kalau memang istri kita meninggal saat melahirkan, ridho. Kita ridho. Kenapa ridho? Karena itu adalah kunci pintu surga dia. Itu adalah jihadnya dia fisabilillah. Ya, enggak pengin istrinya meninggal, tapi kalau memang sudah takdir, itu jihadnya dia. Itu surganya dia. Harus kita relakan dan kita ridhokan. Bisa dipahami ya? Harus jadi rejal, harus jadi laki-laki. Jangan takut ya untuk memiliki banyak anak. Naam. Wa qawluhu ta'ala wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Jangan mereka mendatangkan tuduhan-tuduhan, kedustaan-kedustaan yang mereka ada-adakan di hadapan dan di belakang mereka. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini maksudnya, yakni la yulhiqna bi azwajihinna khayra auladihim. Jangan ya menyertakan pada suami-suaminya selain anak-anak mereka. Jangan menyertakan bagi suami-suaminya selain anak-anak mereka. Demikian tafsir dari Muqatil. Apa maksudnya di sini? Ditafsirkan dalam sebuah hadis. Wa yu'ayyidu hadzal hadis alladhi rawahu Abu Dawud. Diperkuat dalam hadis riwayat Abu Dawud, penafsiran ayat ini dari penafsiran Ibnu Abbas, yaitu jangan mendatangkan tuduhan-tuduhan yang diada-adakan. Itu maksudnya tidak menyertakan pada suami-suami mereka selain daripada anak-anak mereka. Jadi kalau bukan anak suaminya, jangan dibinkan suaminya. Tahu ataupun tidak tahu. Karena manusiba ila ghairi abihi faqad kafar. Siapa yang menisbahkan kepada selain bapaknya, faqad kafar. Dia kufur. Ya, dia kufur. Bukan anaknya fulan, ngaku anaknya fulan. Kufur dia. Bukan keturunan Nabi, ngakunya keturunan Nabi. Kufur. Tapi kufur amali. Kufur amali. Kufur amali tidak keluar dari Islam, tapi dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsana Ahmad ibn Salih, qala hadatsana ibn Wahbin. قال حدثنا عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hina nazalat ayatul mula'anah, ketika turun ayat mula'anah. Ayat mula'anah itu tala'un li'an, ketika suami menuduh istrinya berzina. Ya, maka akan diadakan tala'un. Suami akan diambil empat sumpahnya ditambah yang kelima. Laknat Allah akan tertimpa atasnya jika dia dusta. Si perempuan pun akan menjawab. Kalau dia merasa tidak bersalah, dia akan menjawab sumpah empat kali. Ya, kemudian yang kelimanya jika dia dusta dan suaminya benar, murka Allah akan tertimpa di atasnya. Ini namanya li'an. Setelah itu akan dipisah selama-lamanya dan tidak boleh nikah lagi dengan orang yang sama. Ya. Namanya li'an. Pisah selama-lamanya. Enggak ada li'an satu, li'an dua, li'an tiga. Langsung otomatis selama-lamanya. Itu li'an. Ketika turun ayat mengenai li'an, maka Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai'. Dimanapun seorang wanita yang memasukkan pada sebuah kaum siapa-siapa yang bukan bagian dari kaum tersebut, maka tidak ada alasan di sisi Allah. Walayudkhilahallahul jannah, Allah tidak akan memasukkan wanita tadi ke dalam surga. Yaitu siapa yang wanita berzina, kemudian ketika dia berzina, dia sudah menikah, anak hasil zina tersebut dinisbahkan kepada suami sahnya. Mohon maaf, dia wanita yang sudah nikah, kemudian berzina dengan orang lain, hamil dari hasil zina tadi, kemudian setelah lahir dibinkan suami aslinya. Nah, inilah maksud daripada ayat ini. Dan Allah tidak akan memasukkan wanita tadi ke dalam surga. Ancamannya demikian. Wa ayyuma rajulin jahada waladah. Demikian pula, siapapun seorang laki-laki yang mengingkari anak kandungnya sendiri, kamu bukan anak saya mulai sekarang, hilang anak-anak, hilang-hilang bocah siji misalkan. Ini kalimat seperti itu. Kehilangan bocah siji wis. Sekarang kamu bukan anak saya lagi misalkan. Siapa yang mengingkari anak kandungnya sebagai anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu minhu. Maka ketika dia ingin berusaha melihat Allah pada yaumul qiyamah, Allah menutup diri darinya. Wa faddahu ala ru'usil awwalin wal akhirin, dan Allah akan bongkar aibnya. Allah akan bongkar dosa-dosanya di hadapan seluruh makhluk-makhluk dari awal sampai akhir ditonton. Ini dosanya kamu mengingkari anakmu sendiri. Maka jangan sekali-kali mengingkari darah daging kita. Sejahat-jahatnya na'udzubillah min dzalik putra kita, jangan diingkari nasabnya. Enggak boleh. Jangan dikatakan kamu bukan anak saya lagi. Oh, enggak boleh seperti itu. Lagi marah, pergi kamu dari sini. Kamu bukan anakku lagi. Allahu Akbar. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hadis ini ada pertengahan. Si wanita tidak boleh mendatangkan anak selain anak suaminya, kemudian dinisbahkan kepada suaminya. Si suami pun kalau itu jelas anaknya, enggak boleh dia pungkiri, enggak boleh dia ingkari. Wong jelas-jelas itu anaknya. Ya, jelas-jelas itu anaknya. Maka kalau dia ingkari itu anaknya, padahal dia tahu itu adalah anaknya, maka Allah akan menutup diri darinya, dan Allah akan bongkar dosa-dosanya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat min awal ila akhir. Ya. Dan tentunya seorang orang tua itu akan bisa melihat, ya anaknya saya itu bukan. Bisa. Wong wajah anak itu bisa mirip ke keluarga kita atau keluarga ibu. Kalau enggak ibu, bapaknya ya kakek neneknya, paman bibinya pasti ada kemiripan di sana. Ya. Ada kemiripan. Walaupun misalkan tidak mirip bapak ibu, ya diruntut lagi. Barangkali ada saudara-saudara kita, kakek-kakek, paman-paman kita ada yang seperti itu. Misalkan ya bapaknya kulitnya sawo mateng, ibunya kulitnya sawo mateng, tiba-tiba lahir bule. Itu jangan langsung diingkari. Dilihat dulu, barangkali gennya ada gen bule. Barangkali dulu pamannya itu ada turunan landa misalkan. Oh, turunan Portugis barangkali. Diteliti, oh rupanya saudaranya kakeknya dulu ada yang seperti itu. Oh ya berarti kurang lebih ya sama. Jadi perlu diruntut-runtut di atas, jangan langsung diingkari. Siapa ini? Saya kulitnya sawo, kamu kulitnya sawo, masa anaknya kulitnya putih kayak bule? Anak siapa ini? Oh, bahaya itu. Seorang perempuan. Ketika suami mengatakan, anak siapa ini? Wuh, itu sakit luar biasa. Sama saja dituduh apa? Dituduh berzina. Itu dosanya besar sekali, hati-hati. Lisan itu kita harus dijaga. Jangan karena anaknya tadi, apa tuh kalau bahasanya itu? Bule, benar ya? Bule. Bule itu apa tuh? Kulitnya putih gitu di luar. Albino. Tahu ya? Ya, kayak misalkan kerbau, bapaknya hitam, ibunya hitam, kok anaknya putih? Kan albino namanya ya, benar ya? Nah, itu bisa dari gen-gen di atasnya bisa. Ya, karena yang namanya anak itu imma syabah ya li khalati, ya imma syabah li'aknami. Bisa ada syabah kepada saudara daripada ibu, ada syabah kemiripan dengan saudara bapak, dan seterusnya. Makanya jangan terburu-buru. Kalau kita mengatakan, ini anaknya siapa? Kok warna kulitnya beda sendiri? Wow, itu sama saja menuduh istri itu berzina. Hati-hati. Hati-hati. Walaupun kita guyon, hati-hati guyonnya. Bocah siapa sih? Hati-hati. Hati-hati ya. Ya, suami itu lisannya harus dijaga. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk seperti itu. Nah, bismillah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala termasuk bai'atnya wanita-wanita tadi di hadapan Rasul, wala ya'sinaka fi ma'ruf, diambil jangan sampai mereka wanita bermaksiat kepadamu dalam kebaikan. Ya'ni fi ma amartahunna bihi min ma'rufin wa nahaitahunna anhu min munkarin, yaitu apa yang kau perintahkan mereka berupa kebaikan, apa yang kau larang dari mereka berupa kemungkaran, maka harus ditaati. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Zubair an Ikrimah ta'ala ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan wala ya'sinaka fi ma'ruf, qal, beliau mengatakan innama huwa syartun syaratahu Allahu lin-nisa, ini adalah syarat ya Allah persyaratkan bagi kaum wanita, yaitu jangan bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara kebenaran. Wa qala Maimun ibn Mihran, berkata Maimun bin Mihran, lam yaj'alillahu ta'atan linabiyyihi illa fil ma'ruf wal ma'ruf ta'atun. Tapi perlu ingat, jangan sampai kita berpikiran, oh berarti ada perintah Nabi yang tidak baik. Bukan. Ingat, tidaklah Allah jadikan taat kepada Nabi-Nya kecuali pasti dalam kebaikan. Dan kebaikan itu adalah ketaatan. Semua perintah Nabi itu baik. Sehingga perkataan jangan bermaksiat kepada Nabi dalam kebaikan, maksudnya adalah semua perintah Nabi itu baik. Jangan bermaksiat kepada Nabi karena semua perintah Nabi itu baik, itu tafsirannya begitu. Khalid bin Zaid amarallahu bi ta'ati rasulih wa huwa khairatullah min khalqihi fil ma'rufi. Allah perintahkan kita semuanya untuk taat kepada rasulnya karena rasulnya adalah pilihan Allah dari seluruh makhluknya yang baik-baik. Jadi seluruh makhluk yang baik Allah kumpulkan, setelah itu Allah pilih yang terbaiknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Khairul khalqi, sebaik-baiknya makhluk. Ya. Wa qad qala ghairuhu an Ibn Abbas, dan sebagian lagi berkata dari Ibn Abbas, wa Anas bin Malik wa Salim bin Abi Ja'ad dan Abi Shalih ghairi wahid, dan bukan hanya satu. Nahahunna yawma'idin an-naw. Tafsiran yang kedua, ya, tadi penafsiran yang pertama sudah. Penafsiran yang kedua, yaitu Rasulullah melarang mereka saat itu anin nauh. Nauh itu adalah meratap. Karena syiarnya orang jahiliyah itu meratap. Jadi kalau orang mati justru diratapi. Sehingga mereka akan mengadakan acara. Bahkan kalau tidak ada yang nangis, mereka akan bayar tukang-tukang nangis. Dulu waktu saya masih kecil, punya tetangga non-muslim. Ketika simbahnya itu mati, bayar orang suruh nangis. Alhamdulillah saya tidak ikut-ikutan. Kejadian di sini enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ajib. Jadi ketika diiring itu, bayar orang suruh nangis. Menurut mereka, kalau banyak yang menangisi, berarti ini orang baik. Padahal kalau banyak yang menangisi, justru tersiksa itu mayitnya. Bisa dipahami? Waqad taqaddam hadithu Ummi Atiyyah fi dhalika ayda, telah lewat hadis Ummi Atiyyah tentang perkara tersebut, larangan dari meratap. Ratapan dengan ucapan, ya, bisa tangisan, bisa memukul-mukul muka, menepuk-nepuk dada, mencakar-cakar baju, teriak-teriak, itu bentuk ratapan-ratapan. Dan biasanya yang melakukan seperti itu adalah wanita. Kalau kaum muslimin jarang, ya, yang kecuali yang jauh dari agamanya. Ya. Kalau orang-orang musyrikin yang tidak tahu agama lebih parah lagi. Orang mati, ya ditangisi sampai berhari-hari. Ya, orang mati, ada yang istilahnya kalau dia itu anaknya baru, apa bukan anaknya, kalau dia sudah melihat cicitnya, berarti nanti bukan ditangisi, ditembangi. Ada adat seperti itu. Jadi kalau dia mati, sudah punya cicit kalau gak salah, nanti setelah itu ditembangi dia, nyanyi. Cucu-cucunya, anak-anak itu nyanyi. Nyanyi gembira, karena apa? Oh berarti ini nenek, kakek sudah sukses. Karena melihat cicitnya itu sudah sukses. Kemudian bukan nangis, malah lagu-lagu gembira di hadapan si mayit. Ya, semuanya adalah perbuatan-perbuatan niyahah, ratapan-ratapan ataupun yang seperti itu, termasuk perbuatan ya kaum jahiliyah. Nah, وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية. Dari Qatadah beliau menafsirkan ayat ini, dzukira lana anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha alaihin an-niyaha wala tuhdina rijal illa rajulan min kunna muhrimah. Disebutkan mengenai ayat ini bahwasana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil baiatnya atas wanita tentang perkara niyahah, tetapi tidak menyampaikan mengenai laki-laki kecuali laki-laki di antara mereka yang ada hadir saat itu. Faqala Abdurrahman ibn Auf ya Rasulullah inna lana adyafan wa inna naghibu an nisa'ina. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, kita punya tamu yang kita sembunyikan atau tidak tampilkan pada wanita-wanita kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa ulaika anaitu. Laisa ulaika anaitu. Bukan itu yang aku maksud. Bukan itu yang aku maksud. Yaitu khusus tentang niyahah. Ini ditekankan kepada wanita. Bukan kepada laki-laki. Karena rata-rata laki-laki itu, mereka sabar dalam menghadapi ujian seperti itu. Lebih sabar intinya. Lebih tegar. Beda kalau wanita. Ya, sampai-sampai menziarah kubur saja sempat dilarang ya bagi wanita secara khusus. Ittiba'ul janazah juga secara khusus dilarang bagi wanita. Bahkan la'anallah ya zawarat minan nisa. Allah melaknat wanita-wanita tukang ziarah. Wanita-wanita tukang ziarah kubur, yaitu maksudnya zaman itu wanita-wanita tersebut biasa meratapi dan menangis-nangis di kuburan. Ya, karena kebiasaan sekali lagi orang-orang jahiliyah dulu ya adalah tangisan-tangisan tersebut mereka bangga. Wa qala Nabi Hatim haddatsana Abu Zur'ah wa qala haddatsana Ibrahim ibn Musa al-Farra qala akhbarana ibnu Abi Zaidah qala haddatsani Mubarak anil Hasan. Dari Al-Hasan beliau menceritakan, kana fina fima akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam alla tuhdithna ar-rijala illa an takuna dhata mahramin. Nah, di antara baiat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ambil dari wanita, yaitu jangan mereka bercakap-cakap dengan laki-laki kecuali kepada mahramnya. Ini lebih tegas lagi dari yang pertama. Yaitu jangan berbicara kepada laki-laki kecuali kepada mahram. Fa innar rajul la yazalu yuhadditsul mar'ah hatta yumdhiya baina fakhdhaihi. Karena kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini, kalau seorang laki-laki dia sering ngobrol dengan wanita, maka dia akan mengeluarkan madzi di antara dua pahanya, yaitu mohon maaf akan bersyahwat. Akan bersyahwat. Demikian sanadnya hasan. Hadis ini riwayatnya hasan. Yaitu di antara apa yang Rasulullah ambil sumpahnya terhadap wanita-wanita beriman saat itu, alla tuhdithanna ar-rijala illa an takuna dhata mahramin. Janganlah berbicara, ngobrol-ngobrol dengan laki-laki kecuali dia mahram. Fa innar rajula la yazalu yuhadditsul mar'ata, karena kalau laki-laki itu biasa ngobrol dengan wanita yang bukan mahramnya, maka akan menyebabkan dia mengeluarkan madzi. Ya, madzi adalah cairan yang bening, yang agak lengket, yang keluar ketika bersyahwat. Nah, menunjukkan bahwasanya laki-laki itu akan bersyahwat ketika ngobrol dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, sehingga jangan ngobrol-ngobrol. Loh, berarti tidak boleh ngomong sama sekali. Ya, bil hajah ya juz. Ya, kalau ada kebutuhan mendesak boleh. Ya, wa darurat ala qadra hajati. Dan darurat itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya sudah tidak ada, ya jangan ngalor ngidul ngobrol. Ya, dengan wanita atau wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yaitu kalau memang jual beli, ya sekedar jual beli. Jangan jual beli ngelanturnya kemana-mana. Ya, kan boleh kita jual beli ngobrol dengan wanita karena mau jual beli barang. Ya, ya memang boleh, tapi sesuai dengan hajatnya. Ya, tapi kalau berlebih-lebihan, ya jangan. Ya, berlebih-lebihan itu jangan, karena itu akan jadi fitnah besar. Ya, sekedar kebutuhan, memang kita butuh beli sayur. Ya, namanya beli sayur, ya beli sayur. Jangan masa beli sayur tukar nomor HP, kan enggak lazim. Enggak lazim. Bu, beli sayurnya, minta nomor HP-nya. Barangkali COD-an sayur misalkan. Ya, bukan begitu. Ya, seperlunya saja, namanya sayur di pasar banyak, tinggal beli saja. Enggak usah didramatisir. Ya, yang namanya kenapa demikian? Kok dilarang susah? Bukan susah agama ini. Agama itu mencegah dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan ya manusia dalam perbuatan mungkar. Dicegah saja banyak yang kecolongan, dicegah saja banyak orang yang melanggar, apalagi kalau tidak dicegah. Begitu loh, berpikirnya demikian. Kok jangan, kok susah banget sih? Sampai ada orang, saya sih enggak mau ngikut salafi. Kenapa? Susah. Berat, kenapa? Gak boleh ngobrol sama wanita. Allah, ya, saya pernah ketemu seperti itu. Nah, emang gimana? Allahu Akbar. Ya, karena tidak memahami, ya, tidak memahami. Ya, bukan hanya salafi saja, itu ajaran Islam. Jangan ngobrol, kebanyakan ngobrol dengan wanita. Kalau memang dibutuhkan, ya sekedarnya. Apa yang dibutuhkan? Ya, misalkan tetangga, kalau kita enggak sapa, enggak salam, ya jadi masalah. Apalagi misalkan sudah sepuh, kita masih muda. Ya cukup, assalamualaikum, senyum, sudah selesai. Sekedar seperti itu saja, berlalu, sudah. Bukan, assalamualaikum, oh majlis ini, majlis. Ya. Kohwa sahi, keluar semua, wah itu yang jangan. Kalau sekedar ketemu ibu-ibu, ya. Dia ibu-ibu yang namanya tetangga, ya sekedar assalamualaikum, ya kecuali kalau assalamualaikumnya jadi fitnah, ya pertama assalamualaikum ya langsung, besoknya assalamualaikum lewat HP gitu, jangan kalau itu. Istilahnya sedini mungkin dikurangi interaksi-interaksi yang tidak bermanfaat dengan yang bukan mahram, karena itu akan membawa fitnah. Ya. Tapi sekali lagi, tapi kita butuh jual beli, ya sebutuhnya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau jual beli ya jual beli saja. Kita penjual, ada ibu-ibu beli, ya enggak mungkin kita diem saja. Saya mau beli, ada tulisan tidak boleh ngobrol dengan wanita. Ya bukan begitu. Jadi, ya Bu, harganya sekian Bu. Berapa ini? 10.000. Ya. Artinya bil hajah, sesuai kebutuhan saja dan tidak banyak-banyak sampai majelas-majelas dengan wanita-wanita. Itu jangan. Karena agak lupa satu sahabat, siapa dulu lupa namanya. Ada sahabat yang dulu, sahabat ini ganteng. Jadi wanita-wanita di Quraisy itu seneng ngajak ngobrol sahabat ini. Istilahnya kayak artis lah, wajahnya ganteng gitu, wanita-wanita seneng gitu. Ketika masuk Islam, sepanjang jalan disapain oleh wanita, dia gak mau. Saya gak mau ngobrol dengan wanita. Terus setiap jalan disapa sama wanita, disapa sama wanita. Karena ini sahabat ganteng. Ya, ganteng, banyak yang senang. Jadi wanita itu senang ngobrol dengan dia, karena ganteng. Maka ujian terberat bagi dia adalah ketika masuk Islam apa pertama kali? Menolak sekian banyak wanita. Jadi ujian masuk Islam tuh banyak, macam-macam. Nah, salah satu sahabat tadi apa? Ujian pertama masuk Islam bukan diperangi, bukan dihina, bukan. Ujian pertama masuk Islam adalah apa? Menolak sekian ajakan wanita. Ya ujiannya masing-masing. Kita ujiannya masing-masing. Kalau ganteng ya ujiannya menolakin wanita, kan begitu. Kalau kaya ujiannya ya kekayaan. Berbagai macam ujian yang ada di dalam kita menjalankan agama. Naam. Qala Ibnu Abi Hatim, qala Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humayd qala haddatsana Harun an Amr an Asim an Misirin an Ummi Atiyah al-Ansariyah dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qala dhu mengatakan kana fi mashtarata alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ma'ruf. Di antara yang Rasulullah persyaratkan dan itu termasuk kebaikan, hina bayanahu, ketika kita berbaiat kepadanya, alla nanuha, yaitu kita jangan meratapi mayit. Ya. Faqalat ra'atun min bani fulan, maka berkatalah seorang wanita dari bani fulan, inna bani fulan as'aduni inna bani fulan as'aduni fala hatta adziyahum fantalaqtu fa as'adtuhum thumma ja'at fabay'atu. Ada seorang bani fulan, mereka menolongku sehingga aku harus membalas kebaikannya, maka setelah itu barulah aku pergi dan datang kemudian berbaiat. Intinya ini datangnya telat begitu ya. Qala dan mengatakan fima wafa minhunna khairuha wa khairu muslim ibnatu milhan ummu anas bin malik. Dan di antara yang menyatakan berbaiat dengan perkara ini adalah selain daripada ummu atiyah adalah ummu sulaim. Ya yang merupakan ibunya Anas bin Malik. Ya, ini menceritakan tentang siapa yang berbaiat masalah itu. Yaitu Ummu Atiyah, seorang wanita dari Bani Fulan, kemudian Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bintu Milhan, ibunya Anas. Dan Ummu Sulaim ini bisa dikatakan masih khalahnya atau ammehnya Rasul min jihati radha'ah. Jadi antara Rasulullah dengan Ummu Sulaim itu mahram. Mahramnya dari jalur persusuan. Jadi sejarahnya ada sebuah riwayat menyebutkan ibunya Nabi, yaitu siapa namanya? Aminah bintu Wahb, itu pernah jadi saudara persusuannya Ummu Sulaim bintu Milhan. Ya, ibunya Anas bin Malik. Ada yang mengatakan ayahnya Nabi lah yang jadi saudara persusuannya Ummu Sulaim. Ya, sehingga ketika Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka beliau menyambung hubungan kekerabatan karena ke saudara rodo'ahnya orang tua. Salah satunya adalah Ummu Sulaim. Maka kita kalau punya saudara persusuan itu harus dicatat dan diberitahu kepada anak-anak kita. Saya seperti saya punya satu sepupu, adik sepupu saya itu ketika kecil, ketika baru lahir, ASI ibunya tidak bisa diminum, akhirnya selama 3 bulan atau setengah tahun ikut Umi. Yang ketika itu Ana sedang dipersusui. Jadilah ya sepupu Ana ini menjadi mahram. Menjadi mahram karena dia saudara sepersusuan. Tapi alhamdulillah dia laki-laki. Tetapi jadi catatannya dia punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya dia berarti mahramnya saya. Demikian pula saya punya anak perempuan. Maka anak perempuan saya mahramnya dia. Demikian saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya berarti saudara persusuan sepupu. Karena hukum asal sepupu itu bukan mahram. Tapi karena dia menyusu kepada ibu lebih dari makannya kenyang, bahkan sampai setengah tahun, maka dia adalah saudara persusuan. Dan harus kita ajarkan. Anaknya dia, mahramnya saya. Anak-anaknya saya itu mahram dengan dia. Dan adik saya itu mahram dengan dia. Begitu. Itu harus diajarkan. Dan itu hubungannya, hubungan kekerabatan dari sisi nasab itu sama dengan seperti kerabat yang satu kandung. Tapi kedudukannya di bawahnya. Ya, jadi pahami ini ya. Jadi penting kita memperkenalkan saudara-saudara sepersusuan. Jangan seperti orang dulu. Saya punya tetangga dulu, orang-orang dulu. Kalau mau ke sawah, lepanen, anaknya dititipin sama tetangga. Namanya dititipin sama tetangga, dipersusui sama tetangga. Sudah gak tahu berapa banyak, tidak dihitung. Dan ketika kita menyaksikan, sehingga ketika besar-besar, anak sering mengingatkan mereka, hati-hati loh tetangga-tetangga ini yang satu deret rumah, dulu sering titip-titipin anak. Dan saya menyaksikan, itu sering dipersusui. Khawatirnya sudah sampai 5 kali persusuan kenyang, kemudian jadi saudara. Maka maksudnya itu supaya tidak menikah ini. Ya alhamdulillah, ya nikahnya dengan orang-orang luar yang tidak ada hubungannya, sehingga selamat insyaallah taala. Tapi diperhatikan ya, diperhatikan. Demikian pula istri kita kalau sedang menyusui, diwanti-wanti. Ya. Jangan sembarangan mengasih ASI, dan kalau memang mau ngasih itu harus izin dengan suaminya, karena itu akan terjalin yang namanya mahram di situ. Ya, karena apa yang dimiliki istri itu adalah haknya suami yang ngatur. Ya. Dari ASI itu haknya itu suami, karena suami yang menafkahinya. Bisa dipahami ini ya. Nah, ini penting. Dan kebiasaan orang Arab ini kebiasaan yang mulia, dan itu sunnah kata Ibnu Qayyim, sunnah untuk seseorang itu punya saudara persusuan, memperbanyak saudara. Ya Rasulullah, saudara persusuannya banyak. Naam. Fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah, kita lanjutkan. وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة الأنصارية. Dan diriwayatkan oleh Bukhari hadis tadi dari jalur riwayat Hafsah bintu Sirin dari Ummu Atiyah, namanya Nusaibah Al-Ansariyah. Kalau namanya Nusaibah jangan dipanggil Nusa. Nusa itu dari Nusia, artinya terlupakan. Nusaibah itu dari Nasada, yang disandarkan, wanita yang kokoh, wanita yang punya pendirian. Kalau dipanggilnya Nusa, berarti yang dilupakan. Artinya sangat berbeda. Makanya kalau punya nama itu, afdolnya panggilnya lengkap. Kalau memang panggilnya tidak lengkap, seperti Aisyah dipanggil Aish, itu panggilan singkatnya itu harus bermakna. Seperti Aisyah. Aisyah. Itu kan artinya wanita, wanita hidup yang penuh dengan kesucian. Nah, ketika Aish, artinya apa? Hidup. Sama. Hanya saja mudzakkar muannats saja. Dipahami ya? Jadi kalau punya nama dipanggilnya lengkap. Kalau tidak lengkap mau di ana ada nama pendek, maka nama pendeknya bagus. Nama pendeknya yang bermakna. Ya. Misalkan nama apa? Yang dipotong-potong malah enggak bagus. Namanya sudah bagus tapi dipotong-potong ini tidak bagus. Apa? Misalkan Salamah. Mah, mah, mah itu artinya apa? Buang, buang, buang, buang. Salamah. Salamah kalau bahasa Arab itu nama laki-laki ya, bukan perempuan. Salamah Ibnul Aqwa itu laki-laki. Jadi orang Arab kalau namanya Salamah itu bukan ibu-ibu, bukan mbak-mbak, tapi laki-laki. Salamah. Jadi adanya Bapak Salamah, enggak ada Mbak Salamah. Nah itu kalau Salamah jangan manggilnya mah, mah gitu jangan. Kalau mah artinya jangan, buang, buang, buang. Ya, artinya demikian. Atau namanya apa? Misalkan namanya Sohib. Manggilnya Soh, Soh, Soh. Soh artinya apa? Soh artinya apa? Ya sama, disuruh dibuang. Ya makanya... kalau mau manggil, manggil yang bagus. Intinya demikian. Ya, panggilan dengan panggilan yang bagus. Wa qad ruwiya nahwu min wajhin akhar, diriwayatkan pula dari sisi yang lain, qala Ibnu Jarir, haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Umar Ibnu Faruq Al-Qattab, qala haddatsani Mus'ab Ibnu Nuh Al-Ansari. Beliau mengatakan Mus'ab bin Nuh Al-Ansari, "Adraktu ajuzan lana kanat fi man bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendapati ada wanita yang sepuh, ajuz itu wanita sepuh. Ya. Yang berbaiat pada Rasulullah. Falat wanita tadi mengatakan, "Fa ataituhu li ubayyahu fa akhadha alaina fi ma akhadha alla tanuhna." Maka aku pun mendatangi Nabi dan berbaiat kepada Nabi dan beliau menerima baiatku, yaitu jangan tanuhna, yaitu jangan niyahah, jangan meratapi mayit. Qalat ajuz, maka ajuz tadi, ajuz ya, ajuz itu walaupun mudzakkar tapi itlaknya kalau ajuz itu enggak harus dibaca ajuzah ya. Ajuz itu sudah itlaknya wanita. Jadi enggak usah disebut ajuzah. Itu sudah ajuz, sudah wanita maksudnya. Kalau laki-laki syekh. Atau kalau di sini syekh. Sudah beruban. Itu syekh. Kalau orang Arab, syekh. Indah ya syekh. Maksudnya orang sepuh. Tapi kalau wanita ajuz. Ya tidak mengapa ajuzah, tidak mengapa. Tapi lisan Arab terkadang ajuz saja. Sudah. Kalau kalimat ajuz, itu maksudnya adalah. Apa? Wanita. Walaupun kadang laki-laki juga disebut ajuz. Tapi lebih banyaknya kalau ajuz, orang Quraisy itu menyebutnya lebih kepada wanita. Nah. Ya Rasulullah, inna unasan qad kanu as'aduni ala masaib fa asabatni. Kemudian wanita tadi yang disumpah untuk tidak meratap bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa orang yang dulu menolongku atas musibah-musibah yang menimpaku. Wa innahum qad asabathum musibatun. Dan mereka sekarang sedang terkena musibah. Fa ana uridu an usaidahum. Dan aku ingin membalas kebaikan mereka. Qala fanqalqi fakafihim. Pergilah kamu, wahai ajuz. Dan balaslah kebaikan mereka. Fanqalqtu fakafatuhum. Summa innaha atathu fabayatuhu. Maka pergilah wanita tadi dan membalas kebaikan dengan mendatangi sahibul musibah ya. Maka kemudian baru wanita tadi berbaiat kepada Rasulullah Qala huwal ma'ruf alladhi qala Allah, itulah ya yang dimaksud dengan ma'ruf pada firman Allah ini, wala ya'sinaka fi ma'ruf. Jangan bermaksiat kepada Rasulullah pada perintahnya untuk tidak meratapi mayit. Sehingga yang bukan termasuk meratapi mayit adalah apa? Ta'ziyah. Yang dimaksud di sini adalah ta'ziyah. Wanita-wanita boleh ta'ziyah. Boleh. Rasulullah memerintahkan ta'ziyah. Tapi enggak usah ikut ke kuburannya. Ta'ziyah. Namanya ta'ziyah itu beda dengan itiba'ul janais. Bedakan. Ta'ziyah itu ke keluarga yang ditinggal. Kalau itiba'ul janais, ya kita mengikuti prosesi jenazah tersebut. Namanya apa? Pemulasaran ya, dari dimandikan, dikafani, disolati, sampai dimakamkan. Itu hak muslim atas muslim. Hak muslim atas muslim. Ya. Hak muslim atas muslim itu tadi. Maka kalau orang kafir, kita tidak mengikutinya. Tapi takziah ke keluarganya, boleh. Misalkan tetangga kita non muslim meninggal, maka kita datangi keluarganya. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Sabar ya Pak. Semua milik Allah, kembali kepada Allah. Itu termasuk dakwah loh. Kita bertakziah kepada ya sahibul masaib, walaupun orang kafir. Nah, walaupun orang kafir. Tapi ittiba'ul janaiznya itu jangan. Karena itu sifatnya diniyah. Gama. Kecuali kalau yang diikutinya adalah keluarganya. Seperti ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah menyuruh Ali untuk memakamkannya. Tapi Rasulullah tidak ikut. Padahal Rasulullah sangat sayang kepada pamannya. Tapi kalau ikut itu jadi perkara agama. Jadi perkara syariat. Sedangkan tidak boleh mengikuti jenazah hanya orang kafir. Tetapi kalau kasusnya itu anaknya, ikut. Sampai dimakamkan. Paham? Tapi didoakan tidak. Sampai dimakamkan. Itu hak orang tua. Orang tuanya meninggal tapi non muslim, makamkan sama anaknya. Bisa dipahami ini ya. Atau mungkin dia seorang pejabat yang sangat tidak etis kalau dia tidak datang misalnya. Misalkan yang meninggal ini tokoh juga, dia pejabat. Ya, terpaksanya hadir. Tapi kalau tokoh agama gak ada hajah. Justru tokoh agama seperti Nabi. Nabi itu tokoh masyarakat, pemimpin, tapi tokoh agama. Sehingga ketika pamannya meninggal sendiri, beliau tidak hadir. Karena apa? Lebih dominan tokoh agamanya. Jadi panutan dalam masalah agama. Dan sudah ada yang mewakilinya. Beda kalau pejabat yang tidak membawa atribut agama. Maka ketika dia misalkan harus menghadiri ya mungkin teman sejawatnya, sekantornya yang non-muslim. Ya, dan sangat tidak enak untuk tidak hadir misalkan. Maka cukup dia saja. Ya, tapi kalau dia plus tokoh agama, maka jangan. Karena dia tokoh agama. Sudah pahami mungkin ya? Ya. Kadang kan ada kedinasan-kedinasan yang tidak bisa dihindari misalkan. Ya. Nah. Sudah pahami ya? Dan jangan dibawa-bawa ke toleransi-toleransi bab seperti ini, karena babnya sudah agama. Ya. Islam sudah mengatur seperti itu. Sudah mengatur. Kalau dia tokoh agama jangan. Kalau dia anaknya silahkan kuburkan. Tapi kalau takziah, takziah. Ada tetangga non muslim meninggal, takziah. Takziah itu untuk keluarganya. Barangkali dengan kita takziah, ya luluh hatinya. Iya ya. Bapak juga mati, saya juga nanti akan mati. Kalau mati mau apa? Dan kita sampaikan dakwah di situ. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dipahami ini ya. Nah, jadi bedakan antara takziah ke keluarga yang ditinggal mati dengan ittiba' jenazahnya. Secara asal muslim jangan mengikuti jenazahnya orang non-muslim. Kecuali kalau posisinya dia anak, atau posisinya memang tidak ada lagi yang memakamkannya. Misalkan dia posisinya lebih kematian. Ada orang non-muslim mati, enggak ada yang ngurusin. Wah, bisa bau nanti sedesa. Maka bagaimana? Ya dia sebagai lebihnya yang ngurusinya tetap. Tapi dengan sekedar dimakamkan, selesai. Tidak dikafani. Wong mereka juga enggak pengen dikafani. Ya, tidak dikafani, pokoknya dikuburkan, selesai, sudah. Mandikan ya enggak usah. Mesti dimandikan. Si gimana? Ya dimakamkan saja, selesai. Dimakamkannya di selain kuburannya kaum muslimin, dipisah. Harus dipisah. Ya. Dalam bab ini terkait agama, jadi dipisah. Sekali lagi jangan dihubungkan dengan toleransi-toleransi, karena ini babnya sudah masalah agama. Kalau masalah bertetangga tinggal samping kita non-muslim, samping kita non-muslim, enggak masalah. Ya. Tapi kalau bab di kuburan itu sudah pembahasan agama, sehingga jangan dicampur. Nah. Nah, sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Jadi sampai sini. Nah. Dan masih sebenarnya tinggal sedikit lagi tafsir ayat 13 dari Mumtahanah. Sedikit lagi, 12 ya. Sedikit lagi, cuma waktunya sudah habis. Nanti insyaallah pertemuan akan datang supaya insyaallah kita selesaikan sedikit, kemudian lanjut ayat ke-13 dan itu terakhir, setelah itu selesai tafsir Al-Mumtahanah ya. Kemudian kita lanjutkan ke surat yang berikutnya. Itu surat apa? Surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr. Nah, alhamdulillah berarti yang ikut pengajian tafsir ini sudah hafal surat Mumtahanah. Alhamdulillah. Amin, kan begitu ya? Amin. Berarti kan sudah berapa tahun ya? Alhamdulillah. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.